Puas lho. Ente nyemplung laut, ada hiu, dimakan nanti langsung. Puas ya, akhi. Hah? Apa hukum nyemplungkan hiu? Halal atau haram? Halal. Dalilnya apa halal? Sudah pernah makan atau belum? Sudah. Allah Akbar. Soalnya itu sudah pernah makan, makanya bilang halal. Dalilnya begitu. Halal. Kenapa? Sudah pernah makan soalnya. Allah Musta'an. Innaki abu nafisa. Apa hukumnya makan hiu atau paus? Boleh. Sudah pernah makan tak? Ah, belum pernah makan. Kenapa kau boleh? Masya Allah. Allah ibaratika abu nafisa. Hadha wa talil. Hadith Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan tentang laut. Wa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Laut itu suci airnya, halal bangkainya. Yang dibangkai, hewan yang hidup di laut, hewan laut itu semuanya ialah halal dengan hadis hadith. Masya Allah. Wa paus, hiu, termasuk hewan laut. Allah Ibar. Jika kenapa bisa. Halal ya, akhir. Halal, halal. Ayo kullu. Semua yang di laut, hidup di laut, sebagai hewan laut, baik ikan atau yang selainnya, halalun. Wahada qawul jamahir. Benarnya jumhur ulama wa sahih di hadal hadir. Ada yang mengatakan kecuali buaya. Ada yang kecuali buaya. Wasawab tanpa kecualian. Khusus untuk hewan laut, hukumnya halal. Allah fahamin? Fahamin? Ewa. Boleh, boleh. Ini dia akhwan azam. Apa hukumnya makan lupa-lupa? Halal. Hati-hati loh. Lebih kuat kamu nanti. Itu ikan baik kalau dimakan lebih. Halal. Masa enggak tahu sama lupa-lupa? Lupa-lupa tahu sama kita. Kita enggak tahu sama dia. Hukumnya halal. Yakin? Apa dalilnya? Ayo, dengan riwayat yang tadi, ikhwan. Dengan riwayat yang sama tadi. Wa tahuru ma'uhu wal hillu ma'itatuh. Menunjukkan halalnya lumba-lumba. Halal, ikhwan, halal. Walaupun sebagian masyarakat punya mitos tertentu tentang lumba-lumba. Fahadah minal khurafat. Termasuk khurafat, ikhwan. Dia makan saja, oh, enak. Katanya yang pernah makan. Masya Allah, Masya Allah. Innaki Abdul Aziz Abu Luqman. Abu Luqman. Ya Abdul Aziz Abu Luqman. Naim. Innaki Afan Abdul Aziz. Apa pendapatnya Imam Malik tentang Sa'lab? Apa dia Sa'lab? Apa dia Sa'lab? Rupiah wa babd. Sa'lab. Apa artinya? Musa. Musa. Musa bukan apa? Tupai bukan? Lain. Tupai bukan sa'lab. Sa'lab itu ialah hewan sejenis serigala. Rupa. Ya weh. Ten. Apa hukumnya? Indah Malik. Menurut Imam Malik, apa hukumnya? Allah Musta'an. Tayyib As-Sahih, apa hukumnya? Ini Hanif, apa hukumnya? Ini Abu Ubaidah, apa hukumnya? Halal dimakan atau haram dimakan? Sahil. Halal haram. Baik, dikatakan haram ya ikhwan, dikarenakan dia termasuk as-sabu, hewan buas yang zinabin, yang punya taring. Taring di sini ya, oh di sini, amalan kukunya. Tayyib. Amma Malik rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat hukumnya halal. Masalah ma'al subur dalam bab ini, rubah itu hukumnya haram. Dan lagi akan ada, apa hukumnya bobok? Tahu bobok? Hewan ya? Bobok itu sejenis kayak anjing. Mukanya sangar. Taringnya segini. Segini jempol ini. Segini. Ha. Atas bawah. Gede-gede. Sejenis anjing. Model tubuhnya juga kayak anjing. Menyerang. Dan seringkalinya kalau menyerang itu rame-rame. Hewan ini yang biasa bongkar kuburan untuk makan bangkai di kuburan. Apa hukumnya makan babu? Hada. Haram. Kenapa kok haram ya orang adil? Tudari. Hakala. Terus? Hakala. Makan bangkai dikatakan haram. Terus begitu. Ayam itu. Makan dia. Aiyah, nah, belum tentu itu bukan kaya dengan paritah. Haram. Hendaknya aku nasi. Apa hukumnya? Haram, kenapa bukan haram? Sedang buat. Hah, negara ini. Ah, izin terus ya, iya. Fakat izin izin. Negara apa? Siapa? Masya Allah, muttafaqun ala hurmatih. Semuanya sepakat haram. Ada yang punya kol kedua? Masya Allah. Ini kaya khanatin. Fadada takul fi hadithi Jabir. Hadith Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu majma'in bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, babo, araaita babo, asaitulhu. Ya Rasulullah, bagaimana dengan babo? Apakah dia termasuk hewan buruan? Qala na'am. Dia mengatakan, iya, termasuk hewan buruan. Sahih, ya akhi. Al-hadithu sahih. Famaadha ya khana'ad. Halal haram. Aiyah, yang namanya dia buruan, perkara yang halal, beli buru, beli makan. Said, Said. Kaya Abu Rahman. Abu Hanifa. Halal, haram. Haram, kenapa haram? Masya Allah. Itu jangan kayak Abu Hanifa tenanan. Allah Ustaz. Hukumnya halal ya ikhwan dengan riwayat ini. Abbabu itu hukumnya halal dengan riwayat Jabir tadi. Nassun fil mas'alah. Nas hadis tentang masalah ini. Babu itu hukumnya halal. Sehingga dikecualikan dari riwayat-riwayat yang menyatakan keharaman binatang buas. Yang bertaring, yang berkuku, atau yang semisalnya itu kalau bobok dikatakan tidak puas. Wa illa Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyatakan al-bobok bukan termasuk hewan buas. Bukan termasuk hewan buas. Walaupun menakutkan ya, ngeri. Aywa. Hukumnya halal, halal. Dengan riwayat ini, hukumnya halal dan thayyibah. Yang doyan. Artinya kita enggak bisa mengharamkan perkara yang nas dalil yang menunjukkan kehalalannya. Pernah ya kawan, ada salah seorang untuk di Yaman menjual kepalanya. Ketika saya lagi lewat dari rumah mau markas, ke mahat gitu, rumah saya enggak jauh. Ada di Masroah, awal mahatnya masih jauh. Sekitar 1 kilometer lagi. Masih di wilayah Masroah, perumahan keluarga itu. Habis perumahan jalan, apa itu? Sangat. tak pikir itu mainan atau apa, katanya. Ya aku anak isyarat. Ada bobo ya aku. Ada bobo. Kenapa kamu taruh di sini? Ada lelpek, lelpek. Mau dijual ini. Mau dijual sopo sih pikir tubuh ya. Siapa yang mau beli kepala bobo? Aku juga pernah kejadian sekali. Ada yang apa namanya nangkap bobo. Hidup-hidup ditangkap, hidup-hidup dibawa ya kan, pakai paling masih hidupin roh itu di ini. Saya melihat dengan mata saya satu atau dua mata saya. Apa ini menunjukkan bahwasanya lafaz mufrad dimanakan dengan musanna, agar roh itu di ini saya melihat bentuknya bobo itu. Kalau yang namanya anjing itu biasanya perutnya agak sedikit kempes ya. Ya enggak? Perhatikan yang sama anjing kamu. Terkadang agak kempes. Atau enggak utuh. Jadi begini. Warna kulitnya kayak bajunya berhasan. Ya ini bulunya itu. Coklat hitam-hitaman. Mau sangarnya top. Nah, waktu itu yang dapat yang besar, taringnya kelihatan, nyongat gini. Oh, luar biasa. Kenapa bapak itu? Nah, ya Allah, bah, bah. Sebelih, sebelih. Ya wis, disembelih. Bismillah. Nek, nek, nek, nek. Langsung di kuliti. Rebutan itu orang-orang Yaman, orang Hadramaut, orang Libi, orang ini rebutan. Kita ngomong, ya Allah ya. Tengok coba. Bosok. Sekali-kali lah makan bobok yang memang diaman kan, merasakan kayak apa rasanya. Ada yang maju, mau ngambil, baru kena darahnya dicium. Sudah. Luar biasa amis, luar biasa bau. Itunya. Makan dagingnya itu, sudah, baunya sudah. Enggak usah ngambil sudah. Ada laisa min ta'aminah. Ini bukan makanan kita orang Indonesia. Ambil, harus bersiakan. Yalah yang mau ngambil, yuk. Yang dikuluti, kemudian yang ngambil masing-masing ngambil. Ada yang dapat kempolnya, dapat ininya. Bawa alat makan besar, ada marak-marak. Ada marak bubuk. Membuat kuah-kuah dari bubuk. Ngeri doyan, tinggalah. Makan itu. Alhim halal. Tidak bisa kita mengatakan haram ya, halal. Dikarenakan nas hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Bobo halal biasanya keluarnya malam. Bobo. Jalannya persis kayak anjing. Kalau kamu jalan sendirian, diburu sama dia. Sepi, diserang kamu. Halal bobo. Iya, kalau rame-rame gak berani dia. Ayo bapak ya. Subhanallah, bapak itu ininya lumayan. Yang kalau gitu kamu mau berhenti, ikut berhenti. Kamu misalnya ikut jalan. Ayo, kamu lari, dikejar sama dia. Nah iya, tapi ada caranya katanya orang Yaman, ada caranya. Kalau kamu dalam posisi kamu datang dan lari, kamu lari sekuat tenaga, pas di belokan, kamu belok, nabrak dia. Iya. Ada bapak ya kawan. Jadi ada sisi keunikannya di situ. Allah mustah. Ada yang pernah lihat tak? Nah iya, al-muhim, ada bapak. Ada halal, halal. Nah, atau mungkin kalau tahu sebelah sini mungkin ada yang doyan ini. Allah mustahil. Mungkin daerah Klaten, daerah sekitarnya yang Jogja, ada biasa ada warung sate jamu itu loh. Itu mungkin doyan semua itu. Hah? Allah mustahil. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab kufran al-ashir. Bab mengkufuri atau mengingkari kebaikan suami. Al-ashir al-zawj. Bab mengkufuri suami. Wa kufrin duna kufrin. Dan kufur yang bukan kufur sungguhnya. Yani kufrun asghar. Kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ini. fi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam bab ini ada riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga, ya ikhwan. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala pula. Naam. Qala haddathana Abdullah ibn Maslamah. Abdullah ibn Maslamah ibn Qa'nab al-Qa'nabi. Min athbati ashabi Malik. Termasuk murid Imam Malik yang paling kuat dalam riwayatin hadis dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Abdullah ibn Maslamah al-Qa'nabi. Innaka akhana Muhammad. Ayyuhuma athbat fi Malik? Abdullah ibn Maslamah al-Qa'nabi aw Syafi'i? Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi athbat fi Malik min Syafi'i. Tayyib. An Malik, Malik ibn Anas ibn Malik. Siapa kunyahnya ini ya Marjan? Kunyahnya Imam Malik siapa? Kunyahnya Abu Abdullah, Masya Allah. Kunyahnya Imam Ahmad siapa? Henda. Abu Abdullah. Kunyahnya Imam Syafi'i siapa? Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Hanifah siapa? Hah? Kunyahnya Abu Hanifah siapa? Hah? Kunyahnya lupa. Masya Allah. Ini kira kira Umar. Kunyahnya Abu Hanifah siapa? Hah? Abu Abdillah juga. Allahul Musta'an ya kira Umar. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Saya dengar orang ngomong ayo wis. Semuanya Abu Abdillah. Semuanya Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Ini kira kira Abdul Latif. Innaka ya akhana Wahyu. Abu Hanifah siapa kunyahnya? Abu Hanifah. Siapa namanya? Siapa namanya ya Abu Ya'la? Siapa namanya? Hah? Ada Abu Hanifah. Ayo, Abu Hanifah. Innaka ya Abu Hanifah. Siapa namanya Abu Hanifah itu? An-Nu'man ibn Thabit. Allah ibarat. Allah memang perkasa begitu. Semuanya Abu Abdullah. Abu Abdullah. Siapa kau ya Abu Hanifah? Tayangan ini bukan kunyahnya, tidak ada kunyahnya Abu Hanifah. Abu Hanifah. Siapa lagi? Allah musta'an. An Zaid ibn Aslam. Dari Zaid ibn Aslam al-Adawi. Maulahum. Aslam ya ikhwan. Bapaknya Zaid ini Aslam ini ialah budaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maulanya Umar. Wa Zaid ini punya dua anak namanya Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah bin Zaid bin Aslam dan juga Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, wa kilahuma dha'if. Dua-duanya dha'if, baik Abdullahnya atau Abdurrahmannya. Tetapi imamun fit tafsir, dalam bab tafsir dua-duanya imam dalam bab tafsir. An Atha bin Yasar. Dari Atha ابن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاري ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب أبني رسول يا لقمان عبد الله بن عباس فأني أبني رسول الله صلى الله عليه وسلم مامانيا ما شاء الله ما شاء الله مامانيا يا إخوان إنك يا أخوان عباس ها Apanya ya Afan? Allah Mustahan, Afan lagi merendung. Jangan merendung ya Afan apa? Hah? Jangan merendung. Iya, ini dia Taufik. Kakeknya, Allah Akbar. Masya Allah, Abdullah bin Abbas katanya kakeknya Rasul. Masya Allah, Masya Allah. Kakeknya ini. Ini dia Farid. Abdullah bin Abbas, apanya Rasulullah SAW? Yanwar. Iya, buyo Yanwar. Raisa dengar aku dulu. Umar. Ponakannya. Allahu Akbar. Ponakannya. Allahu Akbar. Iya nar keponakan itu mar. Yes. Ada Umar kefir. Misananya ya Umar. Abdullah bin Abbas itu misannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, "Uridun nara." Ditampakkan kepada saya neraka. Faida aktsaru ahliha an-nisa. Tiba-tiba saya melihat mayoritas penghuni neraka ialah para wanita. Kenapa ya, Ikhwan? Beliau mengatakan, "Yakfurna." Mereka perempuan-perempuan itu kufur. Tidak. Ada yang bertanya, "Ayakfurna billah?" Wahai Rasulullah, apakah mereka kaum wanita itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ala beliau menjawab, "Yakfurnal ashir." Tidak. Yang menyebabkan mereka menghuni neraka sebagai penghuni neraka ialah yakfurnal ashir, dikarenakan para wanita itu mengkufuri suaminya, mengingkari kebaikan suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka itu mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna tuhra. Lau ahsanta, kalau seandainya engkau berbuat baik, ila ihdahunna, kepada mereka kaum wanita, ad-tuhra, setahun penuh, kamu berbuat baik sama istri kamu, perempuan hala. Thumma ra'at minka syai'an, kemudian perempuan tadi melihat dari kamu sesuatu yang enggak dia sukai. Syai'an, sesuatu perkara yang syai' sepele yang dia enggak suka. Qalat, maka dia akan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan pada kamu sama sekali. Yang setahun yang mana larinya? Itu langsung ibarat kemarau setahun diguyur hujan sehari. Iya. Ayo, jangan salah. Hujan setahun diguyur kemarau sehari, keliru. Ibaratnya seperti kemarau setahun diguyur hujan sehari. Kayak hilang, enggak ada bekasnya. Kebaikan yang selama ini diberikan kepada sang istri oleh sang suami selama setahun, bertahun-tahun, dia berbuat baik kepada istrinya, mengarungi bahtera rumah tangga. Bahasanya, sekali saja perempuan tadi melihat sesuatu yang enggak baik pada suaminya, perempuan yang enggak baik ini mengatakan, "Apa kamu enggak pernah berbuat baik sama saya sama sekali? Mana kapan kamu berbuat baik sama saya? Buktinya kamu kayak gini perbuatannya." Perbuatan seperti ini, mana fitna asakumullah, dari kalangan wanita sangat banyak, sangat sering terjadi pada kaum wanita mengingkari kebaikan sang suami. Mengingkari kebaikan sang suami dan diingatkan kepada mereka bahwasanya perbuatan yang seperti ini ialah perbuatan dosa besar, dinyatakan kufur, kafir oleh Allah, oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaupun kufrun asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari neraka, dari Islam, dan bahkan termasuk sebab kaum wanita tadi itu sebagai mayoritas penghuni neraka, yakfurnal ashir. Jadi kalau nabi dinasakum Allah, kenapa sampai dikatakan yakfur, mereka kufur dalam bab ini, ialah dikarenakan riwayat lain dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dengan syarat yang sahih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau amartu ahadan ayasjuda li ahadin, la martul mar'ata ayasjuda li zaujiha." Kalau seandainya saya diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, seseorang sujud kepada orang lain, niscaya saya akan memerintahkan kaum wanita untuk sujud kepada para suaminya, sujud kepada suaminya kalau boleh. Tetapi tidak boleh qul inna a'udzubikumullah sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini qul inna a'udzubikumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya hakul zauj, haknya suami itu a'zam wa a'zam, lebih besar, lebih mulia, lebih agung daripada haknya istri. Sebab hampir-hampir diserupakan, disamakan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu sujud kepadanya. Paham? Sujud kepadanya. Sehingga kana bi dinasakumullah, dikarenakan hak suami itu sedemikian agungnya, yang harus ditunaikan oleh para istri kaum wanita, maka kalau kemudian ada seorang wanita yang mengingkari kebaikan sang suami, maka layak kemudian dikatakan yakfurna, mereka itu kafir mengingkari, yakni mengingkari kebaikan sang suami yang menjadi sebab penyebab masuknya mereka ke dalam neraka, bahkan termasuk mayoritas penghuni neraka. Maka diwasiatkan, dinasihatkan kepada segenap kaum wanita, kepada ummahat, para istri-istri kaum muslimin, supaya para istri tadi mengakui kebaikan-kebaikan sang suami, jangan terlalu banyak mengeluh, berkeluh kesah. Harus memiliki hati yang qanaah, jiwa yang qanaah menerima apa adanya. Kalau ditakdirkan sebagai orang yang mampu, orang yang kaya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditakdirkan sebagai orang yang tidak mampu, yang pas-pasan, juga demikian sabar dalam menghadapi musibah tadi, musibah kekurangan tadi, sabar. Dan kemudian saling berdoa, saling bahu-membahu dengan suaminya untuk berusaha sabar dalam menghadapi ujian tadi. Jangan kemudian banyak berkeluh kesah dengan suaminya. Gimana tomatnya, bagaimana bawangnya, bagaimana ininya, bagaimana itunya. Repot urusan masalah seperti itu. Tetapi ta'awun dengan suaminya, membantu suaminya, mendorong suaminya, memberi semangat suaminya, mendoakan suaminya, wakala untuk saling mentaati Allah Taala dan saling bahu-membahu dalam bab yang seperti ini. Dan jangan meremehkan kebaikan sang suami walaupun sedikit. Supaya kalian oleh kaum wanita tidak masuk dalam ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan juga di antara upaya untuk menyelamatkan diri dari ancaman yang seperti ini ialah dengan cara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, kaum wanita ketika itu. Beliau mengatakan tasaddaqna fa inni raaitukunna akthar ahlin nar. Wahai kaum wanita, hendaknya kalian banyak-banyak sedekah, sebab saya melihat kalian sebagai mayoritas penghuni neraka. Penghuni neraka. Maka ada salah seorang di antara mereka yang bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa kau demikian wahai Rasulullah? Kenapa kaum wanita sebagai kebanyakan penghuni neraka? Beliau mengatakan, takfurna al-la'na wa takfurna al-ashir. Dikarenakan kalian wahai kaum wanita banyak melaknat dan kalian mengkufuri, mengingkari kebaikan sang suami. Halawa. Tinggal upaya ya kawan, disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat ini ialah tasaddaqna, banyak-banyak sedekah untuk Allah tabaraka wa taala fi sabilillah, supaya terhindar dari sifat yang jelek ini yang dikatakan sebagai aktsara ahli nar. Dan disebutkan dalam riwayat yang sama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, wa uridul jannah, dan saya ditampakkan surga. Wa raaitu akthar ahliha al-fuqara wal masakin. Dan saya ditampakkan surga oleh Allah. Dan saya melihat ternyata mayoritas penghuni surga ialah dari kalangan fuqara wal masakin. Orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Hadalah ikhwan. Hadalah huwa. Sehingga ikhwan abidina azakumullah, riwayat ini menunjukkan kepada kita batilnya sebuah hadis yang katanya dikatakan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Wahia maudu'ah. Dan riwayat yang ba'ifah, yang maudu'ah, yang palsu. Dan ini masyhur di kalangan para ustaz-ustaz, para kiai-kiai, para dai-dai yang sering membawakan riwayat ini di kalangan masyarakat, mengatakan kadal fakru ayyakuna kufra. Kadal ya kawan. Hampir-hampir saja kefakiran itu membuat pelakunya kufur kepada Allah. Ada palsu. Bukan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Riwayat ini menunjukkan batilnya. Bahkan sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasannya mayoritas penghuni surga ialah al-fuqara wal masakin. Tentunya ya khana bintina azakumullah, ialah fuqara wal masakin yang ahlu ta'ah, yang taat kepada Allah Taala, yang ahli ibadah, yang ahlu tauhid, yang ahlu sunnah, yang di atas sunnahnya Rasul SAW. Nah, sebab mereka tidak disibukkan dengan hisab hartanya, enggak punya harta, apanya yang mau dihisab. Sehingga langsung dengan mudah ahlu ta'ah, orang-orang taat kepada Allah dari kalangan fakir miskin langsung masuk ke dalam surga. Sementara orang-orang yang kaya, walaupun dia itu ahlu ta'ah, orang yang taat kepada Allah, orang yang jadi sunnahnya Rasul, ahlu tauhid, ahlu ibadah, itu masih ditahan terlebih dahulu untuk urusan harta bendanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk apa? Itu untuk apa? Kamu kemanakan? Apa yang kamu makan? Wa ila akhirih. Sehingga al-fuqara wal masakin, orang fakir, orang miskin sudah duluan masuk surga. Orang-orang kaya kaum mukminin yang ahlu ta'ah, yang ahlu ibadah masih tertinggal menghadapi hisab harta bendanya. Allahul musta'an. Bukan berarti merendahkan yang kaya, bukan berarti menjunjung tinggi yang fakir yang miskin. Itu semuanya kana fitna azakumullah, tergantung dengan amalannya masing-masing. Orang yang kiri, orang yang fakir, yang miskin, sudah kiri, sudah miskin, banyak maksiatnya lagi. Allahul musta'an. Sudah kiri, banyak maksiatnya lagi. Wa fakirun mutakabbir, ini termasuk ahlu nar. Orang yang kiri sok sombong, kiri-kiri fakir-fakir miskin-miskin, oh dia sok sombong, dia sok kaya, kemudian netis parlente lahirihi. Nah, disebutkan dalam cacat beberapa golongan orang yang betul-betul sangat keras adabnya di neraka, di antaranya fakirun mutakabbir, dan juga di antaranya pula ialah syekhun zani. Syekhun zanin, wis tuwe bengke, sudah tua bangka, seneng zina lagi. La haula wala quwata illa billah. Hadza tua-tua kelati ada. Semakin tua, semakin jadi kemaksiatannya. Dan biasanya syekhun yang model kayak begini nih, karena bila azakumullah, ini biasanya doyan daun muda. Biasanya doyan daun muda, biasanya daun muda dalam tanda petik. Yang biasa terjadi, wong tua-tua bengkek sing ora ngajar kayak gini nih, itu biasanya yang jemplok. Iyalah, anak kecil yang belum mengerti apa-apa, yang masih ingusan ini bawa umur. Agaklah, ayo, ini sering ya pak. Sebab antis gede yang sudah gede-gede mau dikerjain sama dia, ya ditonjok sama dia, terkapar simbah satu ini. Ya apa? Yang sudah dewasa mau dikerjain, ya dicekel mbae, tonjok sekali terkapar mbae. Biasanya yang kecil-kecil itu yang dijadikan sebagai sasaran. Makanya hati-hati. Ada siapa nanti? Wis tuwe, istirahat gitu lho. Hah? Ini ndak wis tuwe, wis bengkek, jaluk terus. Ada masuk orang yang paling keras adabnya di neraka, Allah musta'an. Apakah hadis ini menunjukkan bahwa saya neraka sudah ada penghuninya sekarang ini? Ada soal azim. Soal yang besar ya. Allahu musta'an. Al jawab untuk menjawab pertanyaan seperti ini, khana fitna asakumullah, ialah seperti yang pernah dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam Siyar Ibnu Balaq, ketika menjelaskan tentang mi'rajnya Nabi, Isra dan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau melihat sesuatu yang luar biasa, melihat surga, melihat neraka, wa ila akhirih. Beliau mengatakan, ya ikhwan, dalam bab-bab yang seperti ini ialah kita mengimaninya secara zahir. Diimaninya secara zahir, secara hakiki. Sebab itu semuanya termasuk perkara gaib. Dan di antara sifatnya kaum mukminin ialah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Maka kita mengimaninya secara zahirnya, kita beriman bahwasanya ini semuanya terjadi, semuanya sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mafhum. Dan hadis ini kana bidin azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya neraka telah ada dan diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Telah diciptakan dan telah ada. Hadza huwa Allahul musta'an. Hadis ini kana bidin azakumullah juga menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya amal kekufuran itu bertingkat-tingkat. Ada kekufuran, amal kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama ini, disebut dengan kufrun akbar, yang mengeluarkan dari Islam. Ada pula amal-amal kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, kufrun asghar. Wa hadha qawlu ahli sunnati wal jamaah. Tamam? Bagi dua, ada kufrun akbar, ada kufrun asghar. Kufur yang besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufrun asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan perlu diingat, kalau ada suatu amalan yang dinyatakan sebagai amal kufur, walaupun kufrun asghar, itu dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya yang tidak dicap sebagai amal kekufuran. Jadi paham ya? Ada beberapa dosa yang merupakan dosa besar, tetapi tidak dihukumi sebagai kafir. Ada dosa besar. Sementara amal-amal yang dihukumi kafir, walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu lebih besar lagi dosanya daripada yang tadi-tadi itu. Mafhum? Sehingga untuk kaum wanita yang mengingkari kebaikan sang suami, ini dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Allahul Musta'an. Wahai peringatan kepada kaum wanita, dan juga tidak hanya kaum wanita, juga peringatan untuk kaum lelaki, bahwasanya semuanya itu tergantung amalannya masing-masing. Kalau amalannya baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Kalau amalannya jelek, maka dibalas pula dengan kejelekan. Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Nakfi lahuna wa yuhfadhu insyaallah. Dan diakhirkan hadisnya bin